Sangking mangkel nona itu sampai orang-orang itu pas mati itu diseret. Fakhadu birijli mati diseret dibuat di tong sampah. Tapi Allah niku malah ngutus Nabi Musa ke nyolati. Nabi Musa nggih cara saniki mensomasi Gusti, tapi semua orang Bani Israel menyaksikan piyambake berdua. Jare pangeran dewe pangeran selah sah ngono lah. Pokoke dekne iku nak maca Taurat ana jenenge kekasihku Muhammad tuh nama itu diambungi. Dihormati yus gara-gara iku aku matur nuwun. Sing nyolati wis rasa takok pokoke salati. Ini menunjukkan betapa tinggi ya, betapa tinggi lan betapa harus kita menghormati Nabi itu, mulai namanya harus kita hormati. Meskipun cara menghormati nama itu tidak harus seperti itu. Ini penting kalau aturakan, karena sekarang itu orang mulai meragukan cara pandang Kisotul Ambiya. Jadi yang saat ini nak muji Nabi Muhammad itu ya apik sundul langit, tapi hanya memuji dari sisi yang bisa dirasionalkan. Yaitu baik, memang semua perilaku Nabi itu rasional. Tapi kelemahannya adalah bahwa munculnya Nabi Muhammad itu dari isu atau gosip atau berita atau apa saja terserah yang istilahkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Mulane pengaruh Islam ini ora dijeblok tenggene daerah komunis. Ini rungokno ben, nggih. Pengaruh Islam ora dijeblok teng daerah napa? Komunis. Misalnya begini, orang-orang Ansor yang akhirnya nulungi Kanjeng Nabi. Ya tiang-tiang Ansor sing akhirnya nulungi Nabi, nyafaati Nabi teng Medina. Niku mereka bersaksi, semuanya bersaksi. Kita-kita ini punya tetangga Yahudi. Setiap kali kita konflik dengan mereka, mau perang mereka, mesti mereka itu minta syafaat bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman yang dari kelompok kami. Nasabnya sama dengan kami. Akhirnya kita-kita orang Ansor penasaran, dia itu siapa? Lah orang-orang Yahudi menyebutkan sifat-sifatnya, terus orang Ansor itu pas musim haji ketemu Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan mereka iman. Mereka iman ini karena ada informasi dari orang Nawah Yahudi. Umpama orang Ansor itu kok urip teng daerah komunis atau daerah-daerah yang enggak ngakui kitab suci, itu habis Nabi Muhammad. Karena semua orang itu diukur angger manfaat, enggak ngelarakno wong, prospek secara bisnis ya sudah dianggap baik. Kalau ndak ya ndak. Begitu juga orang-orang Nasrani, angger sing masuk Islam perkara ketemu pendeta masyhur. Sedurunge Nabi Muhammad dadi nabi, kabeh ulama nyeritakno awal mula Abu Thalib, Sayyidina Ali, Abu Bakar macam-macam nganti terbersit tak Muhammad itu calon nabi. Mergo Muhammad kecil pas umur 12 tahun, kila 9 tahun dijak teng Syam ketemu rahibun apa Buhaira. Pendeta. Jadi pertama sejarah Nabi Muhammad itu buat tentang apa? Buat tentang Muhammadiyah, apa? Pendeta. Paham ya? Paham ya? Dan cara ngendikan jadi khas nubuah. Lo bolak-balik cerita tentang mereka kita munti-munti. Khas nubuah. Murai Ibu Khairah itu ketika delok ya kok sing diceritakan apa berjanji ini. Afi ainaihi humroton istidharon ila alamatil khofiyah ditakoi. Cara didelok meripate Muhammad mulai cara reaksinya pohon. Jadi Nabi nak lungguh ning pohon. Misalnya srengenge keng kulon, pohone nggih pindah kulon. Nak ngetan nggih. Pokoke ngiyupi Nabi sangka harusam si panase napa? Srengenge. Terakhir itu Bukhairah hanya kecewa satu saja gara-gara kula bolak-balik cerita. Tanya Abu Thalib, ini siapa? Setelah semua alamat terpenuhi itu tinggal satu, kecelakaannya tinggal satu. Ini siapa? Ini anak saya. Woi, kecewane pol Bukhairah. Kok anak jenengan? Ya ini anak saya. Sampai ditanya lagi, kok anak jenengan, kecewa betul. Terus Abu Thalib tersinggung, memangnya kenapa kalau anak saya? Ini anak semua alamat Nabi ada, kecuali karena punya bapak Anda. Akhirnya Abu Thalib cerita, enggak ini enggak anak saya, ponaan cuma bapak yang mati. Terus diwambungi Nabi, yuki Nabi akhir. Karena mulai tadi problemnya Abu Thalib bilang itu anaknya, padahal alamatnya itu yatim. Taurat ditulis anak ini nanti, yatim. Jumlahnya duit apa? Bapaknya kecewa, meripat itu bener. Gantengnya ya bener, kabeh ku bener kecuali sitok. Gadah napa? Bapak akhirnya Abu Thalib cerita, ndak itu ndak anak saya, itu ponakan saya. Bapaknya sudah mati ketika dia dikandungnya. Diambungi ambek roh ibu Bukhairah. Makanya sampai sekarang di Syria itu ada kani satu Bukhairah. Napa kani satu Bukhairah itu diabadikan. Jangan teruskan perjalanan Anda ke Palestina darosani. Nanti pasti dibunuh orang Yahudi. Kalau hasil terus Nabi Muhammad itu balik-balik ke Mekah. Mpun itu digunjingan ke Mekah, ke Madinah, Yirin, Yasrib. Bahwa akan ada Nabi akhir zaman.

Ternyata nanti itu jadi guyonane Nabi mbek sahabat. Aku senjenengane Muhammad kok Allah. Delok ya, bingunge Abu Jahal mbek Abu Lahab. Nak pengennya aku. Kowe wong Arab ora maknane Muhammad manusia yang terpuji. Jadi misalnya Abu Jahal muni jancuk kowe ya orang terpuji kan angel kan. Jadi Abu Bakar yo Abu Lahab yo bingung tenan. Kakek aneh Muhammad berarti kan kakek aneh wong terpuji. Jadi bingung. Jadi Nabi umlane guya-guya agar pisau ya Abu Lahab Abu Jahal sahabat-sahabat kan ada delok le wong pisau ya aku ra. Mulane kula Mustafa jare Mustafa kok berat. Mergo maknane wong pilihan. Padahal aku apa nih, blok bocah. Tapi untungnya wong Jawa kan gak paham maknane. Dadi lah mulane Abu Jahal Abu Lahab muangkel tenan. Tekan jenenge kok Muhammad, maksudnya tekan jenenge kok. Lah ngene iki nak misoi kan angel kan. Dadi angger misoi diguyu ambek bojone Abu Jahal, bojone sering ngenyek dene. Mergo tak cerita, wow ketemu Muhammad tak pisoi. Ketemu Muhammad pe tak idai sere, tapi kan ora diterjemah aku ketemu wong terji. Bingung nak pokoke nak cerita yo bingung. Kemulane Nabi ngendikan Allah tak jabuna ke fayasrif wa hu anni satma quraisin walaknahu. Delok le pangeran pinter. Supaya membelokkan saya dari dipisau yang musyrik. Sing ra seneng aku yang ngundang tetap Muhammad. Mergo nak ra Muhammad lamane enggak Nabi pancen jenenge Muhammad. Bisa bebayang nak Abu Jahal muangkel. Muhammad tal. Wis nak diterjemah. He orang terpuji sini kan. Lah iku nak santri Abu Jahal goblok pisan. Wo. Kiai ku sing ngakoni Muhammad hebat. Lah ya misalnya penggemar Abu Jahal, krungu Abu Jahal muni Muhammad dari penggemar, oh baguslah sekarang imam kita sudah ngakui kalau Muhammad orang apa? Bingung. Amlane nggone perang Badar, Abu Jahal nak ngundang Yab Nabi Kapsa. Mergo Nabi Muhammad iku murdha disusui. Disusui Khalimah Asadiyah. Jadi ku duwe wong lanang jenenge Abi Kapsa. Lane mo Abu Jahal nak ngundang terus Yab Nabi Kapsa. He anake Kapsa, perkarane kebingungan. Nak nyelok napa? Sampeyan ngerti, dadi ngaji mek ulama ben to. Mulane ning Quran diulang-ulang amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi qaf. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim Musa. Dadi agama iku ora lepas saka teks kitab-kitab samawi mulai zaman Nabi Sis, Nabi Idris sampai Nabi Musa, Nabi macam-macam. Termasuk kitab-kitab sing ora kitab papat wae. Sampeyan roya mau papat Zabur, Taurat, Injil, Quran. Jadi di luar itu ada suhuf. Suhuf itu lempiran-lempiran sing dadi panduane Allah Subhanahu wa taala ning para napa. Nah, itu Wahab bin Munabbih balik teng iki. Itu orang paling banyak baca shohaif, shohaif kitab samawi. Itu di antaranya ada cerita seperti itu. Mulane ki ora usah kepikiran nak nyebut Muhammad itu berarti nyebut makhluk di depan Allah. Tapi ki nyebut babul a'zam. Presiden Muhammad ngendikane gini, komentare masuk akal terus mendingin. Lagi pula orang nyebut Muhammad lalu spontan ingat kemakhlukannya atau kebasariahannya. Itu mirip cara pandang orang kafir. Setiap orang kafir ndak iman sama Muhammad atau sama Rasul mesti alasane in hadza illa basarum basarum. Bahwa ini manusia persis seperti kamu. Paham ya? Setiap orang kafir ngingkari nabi mesti komentare dia itu ndak lain kecuali manusia seperti kita. Yakulu mimma ta'kuluna minhu wa yasrabu mimma tasrabu. Paham dulu. Jadi enggak ada orang kafir yang diceritakan Quran kecuali ketika nyebut Muhammad atau Nabi Hud, Nabi Soleh, kecuali spontan yang diingat adalah dia manusia seperti. Lalu kita bedanya apa kalau nyebut Muhammad kemudian yang teringat adalah kemakhlukannya bukan sebagai babul a'zam. Paham sih kalau maksud. Makanya ini oke lah, pokoknya meskipun kita enggak semua bentuk doa itu tawassul. Tapi bu ya, oh, yang tawasul jangan dihukumi musyrik. Khusus Nabi Muhammad. Kecuali yang lain-lain mungkin ada masalah sedikit. Ya masalahnya tadi misalnya kita tawasul Mbak Mustafa, Mbak Agap Wali, jubulir ini gebuki mungkar. Nah akhirnya kita kan tidak tahu. Mbak pujo-pujo, Mbak tawasuli, jubulir ini di masalah. Di masalah internal. Lu kan mungkin. Meskipun seudah tidak boleh, tapi kan mungkin. Tapi nak Nabi Muhammad kan tidak. Tidak mungkin. Ada bedanya khilaf antara Nabi Muhammad dan ulama. Cuma itu tadi coroku, lobong moro kuburan ulama, alamara mungkin sirik. Kadang yang ngenyek, wow, cek dungak no. Ayo ke sowan gurumu, wis mati, dungak mak. Dia mesti kan, ya kan, wa maghfir lahu, wa afihi, wa fu'anhu. Malah dungane ngeper.

pelaku sejarah, pelaku semua kebijakan. Muhammad menurut apapun dalam redaksi itu, dalam Siyakul Kalam adalah objek. Objek itu yang mendapat. Allahumma berarti Allah itu subjek, pelaku. Bahwa Allah yang memberi anugerah. Allah yang memberi anugerah. Kemudian Muhammad posisinya apa? Objek yang mendapat anugerah itu. Justru dengan bahasa itu umat ini tidak akan memposisikan Muhammad kayak Allah, kayak Nasrani memposisikan Isa kayak Allah. Karena wong Islam ini ya Allah berikan rahmatmu kepada Muhammad. Kan gak mungkin dalam kondisi seperti ini objek akan menyamai subjek. Faham sih kalau maksud? Fawahu wa fa'il, fawahu wal mukhtar. Allah al-fa'ilul mukhtar, zat yang melakukan semua kebajikan, zat yang menentukan siapa yang perlu diberi kebaikan. Itu kita minta supaya kebaikan itu diberikan Allah kepada. Bagaimana mungkin kamu khawatir umat ini akan melakukan kemusyrikan? Wes kelakuan ini billah umat ini. Nak musyrik kemungkinannya kecil. Mendudukkan Muhammad ke Isa itu kecil karena yang mereka pakai adalah wiridan sholawat. Berarti kan segala level kan Allahumma itu Allah pemberi Muhammad yang men. Ya. Mungkin enggak orang punya perasaan seperti itu mendudukkan Muhammad kayak Allah. Enggak mungkin kan? Duh hebat saya jadi itu wes agama iki selamat dengan redaksi sing roh yang niku ulama. Nak ulama maca selawat itu dagang, Kang. Utang akeh maca selawat sakmene kasil, duwe karep maca selawat sakmene. Niku wong dagang ora ana filsafat-filsafat selawat itu ora ana. Tapi yo wong bener pira-pira gelem maca napa selawat. Sing diitung-itungan jlimet ya ulama wau. Lah kula niku pun kena pengaruh Said Zabidi, mlane kula maca selawat itu Allahumma objek subjek subjek okay. Sholli ala Muhammad. Oke, okay. Wah bagus lah ini tidak mungkin umat ini melakukan kemusyrikan Muhammad disamakan dengan lali karpe kan? Yakin semua maca salat kayak kulo nu lali karpe. Mereka terus bangga ambil redaksi sholat bahwa redaksi ini penyelamat dari kemus. Kue tahu maca salat kayak ngoraimu ketororo tahu yakin ya. Aku nita ini nure wong sing tahu maca salat kayak kulo nita ini. Mbak nak bariki rontok mereka berdiwarai. Wong kula niku kagum tenan. Wong kok alime ngono. Ikhtiar wis patang juz iki disarahin 14 juz. Kondang tenan. Kula meh tiap hari maca ditilem wong kok alime maksud kondang tenan. Saiki sakapundhut. Arek sing urip-urip kok terus kula ngateni maklari ilmu. Wis maklari ilmu wis muga-muga barokah nggih to nggih wis barokah. Wis kula yakin. Iki guling-gilingan. Orang mungkin aku rasa khawatir nak umat ini menyamakan Muhammad dengan Allah. Orang usah khawatir umat kabeh aku yakin nak dunga umat sholli ala Muhammad. Bu artek nopiye ya Allah berikan sholawatmu, berikan rahmatmu kepada orang yang namanya Muhammad, kepada nabi yang namanya. Wes oleh menerjemah piye wae Allah iku al-fa'ilul mukhtar, pelaku utama, nabi iku mu objek. Dengan demikian gak mungkin orang Islam paling geblek lah darane Muhammad itu setingkat. Faham juga maksudnya. Aman pun. Artinya muni Sayyidina ya aman, ramuni Sayyidina ya aman. Wong posisine ngono-ngono maksudnya pun. Ngono kok geger. Paham gitu. Oh, sampe ni gak getok tenan iki ora kuwi. Kan dia ni orang ngandel. Aman. Lah soal muji menak Nabi Muhammad. Lah ngomong pinter dipuji profesor doktor. Profesor itu apa? Orang paling pinter. Doktor itu apa? Ya sama. Santri nak muji kiai ini yo al alim al alamah mbah kono sampai tanggane lali jenenge. Mergo ana santri mulane sing pondok kula ora ana kitabiah, mergo kula niku trauma iki ana santri nak kitabiah nggo speaker. Lah tanggane ku roh nak ruhin cilike jenenge yo ruhin. Tapi tiap santri pidato kan wabil khusus al alim al alamah Saiful Fadilah barang itu. Al alim al alamah Saiful Fadilah Ki Haji Ruhin. Lah tanggane ora udane ruhin cilike. Duka dek riyen jenenge nggih ruhin ngoten mawon. Tuwa-tuwa kok dileh santrine. Dileh napa, Mbah? Jare wonten al-alim al-alama barbar. Jare jenenge dileh. Dadi cara wong awam ora roh. Nek iku kata penghormatan jare jenenge apa? Dileh. Mulane kok ndek santri-santri bocong ora usah kitobah malah tanggoku nganggep jenengku apa? Dileh malah repot. Wabil khusus al-alim al-alama Sohibul Fadilah ya. Jenenge M MCMC itu nampak mubalik itu wabil khususnya apa? Nanti kenapa ya? Apa mas? Al-alim, al-alama terus? Kenapa? Al-arif bila waduh waduh waduh waduh Soibul karo waduh ya sampai soibul masalah.

Ya Allah, saya minta supaya kerajaan ini awet. Pokoke cek donga. Ulama iku pas ning pintu ngerti nak rajane iku donga. Raja Islam jane. Terus balik. Wasemane jebule raja yo njaluk pangeran. Jebule dekne raja yo cek njaluk to. Timbang njaluk dekne atuh njaluk sing dijaluki raja ra sida. La'as alan naman sa'alata ya Malik. Aku bakal njaluk zat sing mbok jaluki kuwe. Wes ra sida njaluk kuwe to cari rajane. Rajane yo ngono piye karepe. Dadi intine dekne ku ya kan lucu kan kowe njaluk raja. Jebule rajane gletek. Ijek jaluk pangeran. Lha apa jaluk raja? Aduk jaluk sing dijaluki. Raja. Balik dek. Bisa kan apik ora nganti ngendikan ngono ya Gusti sing paling kula butuhno jenengan. Mboten raja niku, tapi ya tetep ora muni ngono. Luwih sopan lah kamangan. Tapi kula cocok, ulama sing ngoten iki cocok. Mulane ki tenang ae, misale ketemu ulama top jebule jek doa padha ae. Padha-padha jek butuh apa? Apa? Ya kan ya, mulane kira saja donga aku padha ae cuma. Lah iki cara rohin sowan aku utawa sowan ulama gede, jebule ulama pas donga. Wah, timbang jaluk donga Pak Kiai itu, jaluk sing dijaluki Pak. Ya ya sama ngono terus. Yo ulama. Ulama seneng be ulama, maksudnya lucu-lucu. Lucune ku ilmiah. Balik dene terus. Sakura bakal jaluk rojo, jaluk sing dijaluki. Ini podo wae muni ya Allah mulai iki Nabi Yusuf ini mlane kula suwun nggih sing sering proposal sering pejabat tuh nak mlebu iki jek eling nggih sing paling jenengan butuhno hasbi dini min dunya ya wa hasbi rabbi min khalqi dadi ro ya sing ngiling-ngilingan ya jeling terus wong kowe wae kadang-kadang ngono pantes-pantes e tau napa eling wong manusa kok ora tau eling pangeran eling terus wong kowe ra nabi ya kadang-kadang ngono azza jaru azza agum apa jaruh apa penyelamatane apa maksudnya tetanggan be apa penyelamatane wa azalan wa jalalan agung apa sanahu pujiane apa wala ilaha ghairu semata khola mongkon di manjing sapa Yusuf fala manazara ilahil maliku ketika raja ningali nazala mongko tumurun sapa raja ansaririhi saking kursine raja fa kharra lahul maliku sajidan rupa tapi Nabi Yusuf menjen nabi wong keramat wong mukjizat gara-gara ngendikan iku raja iku duduk di singgasanane iku roh wajah Nabi Yusuf langsung takluk. Dek ini yang medun, yang mengikuti hormat pertama itu malah raja nih Nabi Yusuf cek ngadek. Woi ketemu pejabat, dirose mengko proposal. Lah iya Nabi Yusuf bareng masuk, raja posisi teng singgasana. Niku roh wajah Nabi Yusuf nu langsung nopo. Fakhor lahul maliku nopo sajidan. Jadi raja nih yang hormat sih. Wah kondangan ramatanan. Niku raisa ditiru niku mus. Wah serang arah kan gue ngalami ngono. Bupati ketemu kue kiai-kiai yang biasa proposal. Suruh nunggu dulu. Nanti ada kabit yang bagian nemui. Waduh, nemui ora gelem. Di pasaran ono apa? Kabit-kabit loro. Nah, kaya kula jek ono kramat, kula jek sering suwani bupati itu. Nah, kaya kue barang wis ngalahi ngono ae. Makome cek makom napa? Ngalahi. Dan ya awet makom niku ya awet. Gonta-ganti bupati makome cek pancet. Ya jane wong mlete barang ngono, sekali-kali mlete barang. Bupati kuwi njaluk pangeran. Berarti kuwi njaluk sing dijaluki bupati. Mlete barang lho, uripku bener-bener. Gaya kaya ulama wae sing tak critani. Bareng sowan raja, rajane muni ya Allah, wis mah njaluk kuwe, njaluk wong sing mbok jaluki terus mulai. Sumak aqadahu mongko nuli nglungguhna sapa Malik kuwi ing Yusuf mau sertane Malik alasare. Terus dijak lungguh bareng ning gone singgasana. Ya aneh iki sung kramat, ya aneh wong raja. Ini zaman ini orang kenal, ya pertama ketemu Rauh Nabi Yusuf, hei bayi Nabi ini udah dikna raja ini yang sujud terus dijak lu gohteng apa? Sehingga Fakolah mengkodawa sama raja Inna kal yawma ladeina makinun Amin Inna kal santani panjenan ladeina mengguhi kita Al yawma ingin kami kita ladeina iku makinun iku wong sing kuat maksudnya wong sing di posisi aminun tur terpercaya Fakolah Yusuf alaihissalam ij'alni ala khuzainil ardi ij'al dawe panjenengan ingsun ala khusainil ardi ing atase nangani hasil bumi ini hafizun alim. Terus iki dalile para ulama sing kersa jabat Nabi Yusuf wa nabi ketika sowan raja raja wis respect iku minta jabatan ngelola hasil bumi terusane dadi menteri pertanian menteri ekonomi ini ku angsa piye-piye dijabat wong saleh luwe apik timbang dijabat tiyang napa zalim. Jadi tiang-tiang zuhud itu berlebihan ngedui jabatan. Mulane cara ana bupati kok ngangkat ruhin dadi kabit apa ya tak oleh. Misalnya kabit kesenian, kita oleh. Misalnya ketua ini Ruhin orang arah dangdutan, Javenan. Jadi orang dangdutan tapi apa? Javenan, Bukhadruan kan lumayan. Sangka dangdut beralih apa? Hadro. Kita oleh, Pak Menteri Keuangan tak oleh. Orang iso matematika. Kemudian Mustafa barang, tak takut ngaji jam songon, jam rolas dari patang jam. Wah, kok gitu kayak songo, sepuluh, sebelas, rolas. Wah, itu lah anak misalnya duit 1 miliar tak jadi. Mestinya itu ngari 3 miliar, dihitung 4 miliar. Ketombok terus. Ngaji jam songo, bari jam rolas, berang jam, 4 jam. Gitu. Songo, sepuluh, sebelas. Jika ada ini 3 jam, malah mikir sih. Maksud. Wah, tapi dia ini rantau wahyu, alhamdulillah nih. Oh, nunggu zaman akhir. Terus niki nopo dawe Said Zabidi sing nyari ikhyanu kitab sinten Khilyatil Aulia itu bahkan dijamin nggih tiyang sing ngaji niku ora bakal dikuasai setan. Perkarane gini, wae ndak ada ulama yang jadi wali kecuali pernah untuk barokai kitab Khilyatil apa? Aulia. Mane kula nopo gadah niat sae teng jenengan mbuh pira kadare. Saya pernah baca ini di sini mungkin 3 kali ini kalau enggak 4 kali. Karena kalau ngaji urut itu sebetulnya mungkin hikam mau sama menten sebenarnya paling poso khatam ini itu lalu 14 juz kan gue mati urep nah mati urep nah orang bakal khatam kan ayo gue urep mati nah urep nah kalau sinau mungkin khatam kalau sinau ikhya patang juz itu hanya 4 bulan karena kalau moco kitab kok sampai moco koran kan gak ada masalah jadi biasa mawon. Sampean sing maca urip mati nek. Bar maca iki sik golek kamus. Bar kesel dhewe ya. Napa? Kesel dhewe. Dene iki kula elingno jenengan nggih. Dadi sebagian masalah nubuwah iku masalah legalisasi ning kitab suci. Mulane Islam niku teng Cina niku lambat. Padahal zaman sahabat mun nenten apa? Islam. Badhekno teng ngene Uzbekistan. Ya daerah Imam Bukhari itu apa? Uzbek. Sampai tak cerita, Imam Bukhari jenenge Muhammad. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhiro bin Bardasbah. Ada yang mau Bardisbah. Nah, yang mereka mau coba Bardasbah, Bardisbah. Bardisbah. Bin Bardisbah atau Bardasbah. Imam Bukhari punya karangan kitab disebut Sohai-Sohai Kitab Sa'dunya. Ini itu mbah kelima itu tersih kafir. Bardasbah niku kafir Islam itu ono tiang namine Al-Ju'fi. Ngislam nombai. Berarti Imam Bukhari nyuwun saya lagi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah. Niku tuh saya kafir. Islamnya gimana mulai Bardasbah? Ya mbak itu yang Uzbek. Uzbek itu rati ahli kitab. Niku Rusia, putih jeneng Bardasbah. Niku Uzbek. Niku udah di negara Islam niku ratusan tahun. Sampai ketika dikuasai Uni Soviet itu tetap Islam. Mergo mereka ono gosip-gosip kitab suci. Tapi Tiongkok, Cina, ya saiki ono Islam beberapa kados teng Jinjian napa teng Kingking teng macam, tapi sithik. Padahal zaman sahabat mun nonton Islam teng ngendi? Teng ngendi? Cina. Jawa lumayan, Jawa ku ya ora Kristen, ora Yahudi, tapi duwe kitab. Piye-piye wong Hindu Buddha duwe napa? Duwe kitab. Pokoke mendingan Islam masuk agama sing ono kitabe mendingan. Mergo podo-podo percaya ik ini alam nopo ik yang tidak diketahui. Yono figur-figur. Angel kang, sama ini coba yang nopo misalnya tidak wae wong komunis nyebut Muhammad gak laku, Isa ra laku, Musa ora laku. Bingung kan? Ketemu paus sih gampang jagongannya. Gak bakas Isa sambung, gak bakas Musa sambung, bakas Taurat ya sambung, Injil ya sambung. Gak ngerti deh nih, tetap kitab suci papat. Cara dene sing asli wae dene semua kene muni sing asli wae ku kan cocok-cocokan ngono tok. Lah ki ambek wong komunis ora laku kabeh kan. Luwih bulat, luwih napa? Lah iku sirine kena apa ketika nabi niku tesih minoritas. Tiang non kitab ngalah no ahli kitab. Padahal ahli kitab zaman niku tiang Nasrani iku nabi melok susah. Wong Nasrani kalah perang nabi melok susah. Perkara nek kuwatir ahli kitab niku punah. Nah, ahli kitab punah berarti isu-isu akhirat niku punah. Padahal ciri khas agama iku bakas isu nopo? Akhirat. Bahasan akhirat maksudnya.